Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasih Batu Saja, ya. Sarah dari kitab Safiratun Najah. Ini mohon maaf kalau cetakan PDF-nya miring-miring. Jadi ya menemukan ini, jadi ya saya baca yang ini. Ini sebenarnya meneruskan video sebelumnya yang membahas status dari kata Ramadan dari sisi nahwu, ya. Apakah munsharif atau ghairu munsharif? Sebenarnya belum selesai pembahasannya di video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah Al-Faqihi. Satu ulama yang bernama Abdullah Al-Faqihi berkata, "Ai wa min ghairil munsharifi al-alamu al-mazidu fi akhirihi alifun wa nunun." Ini kalau tidak salah yang mensarai, ya, yang menjelaskan nazam dalam video sebelumnya. Nazam yang ditulis oleh Al-Hariri. Termasuk dari isim ghairu munsharif adalah nama yang akhirnya ada tambahan huruf alif dan nun. Al-ja'i ala wazni fa'lana muthallaq alfa. Yang datang dengan wazan fa'lana dan huruf fa'nya ini bisa harokat tiga. Kamarwan wa Girman wa Uthman. Contohnya Marwan, Girman, Uthman, ya. Ini mewakili harokat fathah. Girman harokat kasroh. Uthman harokat dhommah. Ini sama hukumnya. Fahadihi in kusida bi ta'rifu bil alamiyah lam tansorif li wujudil inaten. Kalau tiga kata ini dikehendaki tertentu, ya, tertentu, nama yang tertentu, maka hukumnya ghairu munsharif. Karena ada dua alasan yang menjadikan ghairu munsharif. Alasannya yaitu tambahan alif dan nun dan alamiyah. Kamaror tu marwana. Contohnya saya bertemu dengan Marwan. Marwan ini kalau memang orang tertentu maka ya harus dibaca fathah, tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasrah. Wain ini namanya ghairu munsharif. Wain ku sida biha tanqiru surifat li zawalil amal alamiyah takulu takulu ruba marwanin lakituhu bil jari wa tanwin. Jadi kalau marwan ini dikehendaki orang yang umum, ya, tidak orang tertentu, maka hukumnya munsharif. Kalau munsharif berarti nunnya ditanwin dan dikasrah, ya. Mengapa marwan ini dikatakan nakirah, ya, karena ada ruba ini. Setelah ruba itu harus nakirah, ya. Ruba marwanin lagi tuh. Maknanya ruba itu bisa sering, bisa banyak, bisa sedikit, ya. Sedikit sekali marwan yang kujumpai atau sering sekali marwan aku menjumpai marwan. Tapi biasanya lebih banyak diartikan sedikit, ya, sedikit atau jarang. Qala Utsmanu ibnu Sulaiman As-Suwaifi fi Tuhfatul Habib. Utsman bin Sulaiman As-Suwaifi dalam kitab Tuhfatul Habib menjelaskan, wa innama sumya hadzal syahru bihadzal ismi li'annahu makhudun minar ramad wa huwa al-ikhraq. Nah, ini tentang penamaan bulan Ramadan, ya. Li ramditunu bi fihi ay ikhraqiha. Mengapa bulan Ramadan dinamakan Ramadan? Mengapa bulan ini dinamakan Ramadan? Karena bulan ini, Ramadan itu diambil dari kata romat, ya. Ramadan itu diambil dari kata romat yang bermakna membakar. Jadi bulan ini dikatakan bulan yang membakar, maksudnya bulan yang membakar dosa, ya. Ramadhan dzunubi. Bulan yang membakar dosa, karena dalam bulan Ramadan kan banyak ampunan, banyak sekali ampunan yang diberikan oleh Allah. Qala Ahmad ibnu Muhammad Al-Fayyumi. Oh. Fayyumi itu penulis Misbah, ya. Kalau video sebelumnya kitab Al-Qamus itu siapa yang nulis, saya lupa malah. Al-Mukri fil Misbah. Jadi penulis Misbah itu Al-Fayyumi. Oh iya, yang Al-Qamus itu Al-Abadi. Lupa saya malah. Fairus Abadi, ya. Fairus Abadi kalau tidak salah. Wa Ramadhanu ismu syahri. Menurut Ahmad Al-Mukri, ya, dalam kitab Al-Misbah, Ahmad Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbah, Ramadhan adalah nama bulan. Kila sumya bidzalik li'anna wat'ahu wafaqa Ramad wa huwa syiddatul harri wa jam'uhu Ramadhanat au armigo. Ini ada penjelasan lain dari Al-Fayyumi yang mengatakan bahwa penamaan Ramadan itu karena bulan itu bertepatan di waktu yang panas ya. Jadi Ramadan ini waktu yang panas, musimnya sangat panas, ya. Syiddatul har. Kemudian kata Ramadan itu kalau dijamakkan bisa Ramadanat, bisa Armidho, ya bisa dua. Jadi ada perbedaan ulama mengenai mengapa dinamakan Ramadan. Yang satu mengatakan karena membakar dosa, yang satu mengatakan karena saat itu udaranya panas. Tabsiratun, pemberitahuan. Qala Ahmad ibni Hijazi al-Fashni. Waqad qila as-shaumu umumun wa khusus, wa khususul khusus. Ada satu ulama bernama Ahmad bin Hijazi al-Fashni menceritakan bahwa puasa itu ada tiga. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususnya khusus. Jadi ada umum, ada khususnya khusus. Khususnya khusus ya seperti ahlinya ahli itu maksudnya. Khusus dari kekhususan. Fal umumu kaful batni wal farji an qasdi asyahwat. Nah, ini puasa umum adalah menahan perut dan juga kemaluan dari syahwat ya. Jadi perut dan kemaluan ditahan dari syahwat itu puasa yang umum. Wal khusus wa kaful sam'i wal basar wal lisani wal yadi wal rijli wa zairil jawarihi anil an anil ini anil asam ya barangkali ya. Ini kalau ada yang menyimak menggunakan kitab ya silakan dikoreksi ini anam atau asam. Puasa yang khusus adalah menahan pendengaran, penglihatan, ucapan, tangan dan kaki dan seluruh anggota tubuh dari dosa asam. Kalau tidak salah ini asam yang benar ya. Barangkali ini asam. Wa khususul khusus sarful qalbi anil himam ad-daniyah wa qafuhu amma syawallahi bil kulliyah. Ini kalau puasa yang khususnya khusus itu hebat lagi itu. Menjauhkan hati dari hal-hal yang rendah ya, dari hal-hal yang rendah, maksudnya hal-hal yang tidak ibadah ya, dan menahan hati dari selain Allah secara total. Ini ya sudah tingkatannya sudah wali ya, ini sudah tidak seperti kita. Wa khamisuha hajjul baiti. Rukun iman yang kelima adalah haji ke Mekah ya. Ai qasduhu lil haji awil umrah. Makna hajjul baiti adalah menuju Mekah untuk haji atau menuju Ka'bah ya, untuk haji atau umrah. Man istata'a ilaihi sabila. Keharusan ini terkhusus untuk orang-orang yang mampu menempuh jalan haji. Bahwa minasyara'il qadimah balma min nabiyyin illa wahaja. Haji bukanlah ibadah yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad saja, tetapi haji merupakan syariat terdahulu. Bahkan semua nabi yang diutus Allah itu semuanya pernah melakukan haji. Tidak ada nabi kecuali dia pernah melakukan haji. Hilafan liman istasna Hudan wa Shalihan. Walaupun ada juga ulama yang mengecualikan dua nabi yaitu Hud dan Shalih. Hud dan Shalih ini katanya tidak pernah haji ya. Padahal justru dua nabi ini nabi Arab ya. Nabi Arab kan Hud, Shalih dan Su'aib ya. Kalau dalam nahwu kan Hudun Su'aibun Shalihun Muhammadu. Nama Arab kan empat. Wa ruwiya anna Adam hajja 40 sanatan minal Hindi masyan. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Adam melakukan ibadah haji selama 40 tahun berjalan dari kota India. Jadi dari kota India ke Mekah itu berjalan kaki dan itu ditempuh selama 40 tahun. Kalau melihat keterangan ini ya seakan-akan Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke India. Wa Isa yuhtamalu annahu hajja qabla rafihi ila sama au annahu yahujju hina yanzilu ilal ardi. Kalau untuk Nabi Isa itu hajinya kemungkinannya dua. Kemungkinannya Nabi Isa haji sebelum diangkat Allah ke langit atau nanti setelah turun ke bumi. Jadi keyakinan kita Nabi Musa itu kan sekarang ada di langit ya, ada di langit. Karena dulu saat akan dibunuh oleh kaumnya, itu Allah mengganti dengan siapa itu muridnya itu, Yudas Iskariot atau siapa itu. Jadi saat ini Nabi Isa ada di langit. Ya, hajinya kapan? Ya, mungkin dua. Mungkin sebelum diangkat Allah sudah haji, atau mungkin nanti setelah turun ke dunia. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.